sana puluhan peluru terbang bersama teriakan tak bisa lari berwarna merah sagar kerikil berkasa berlarian meluncurlah sana puluhan peluru terbang bersama teriakan takbir semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Ketika Yahudi membantaimu, merah berkesimbah di tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina, perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cinta. Palestine.